Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid, memasuki bab yang keempat, yaitu babul khauf minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Maksud bab ini adalah penjelasan tentang bahaya kesyirikan dan wajib bagi setiap hamba untuk khawatir, untuk takut, jangan sampai dirinya dan keluarganya terjerumus di dalam kesyirikan. Dan seseorang tidaklah dia takut terjerumus dalam kesyirikan kecuali karena dia mengenal bahaya syirik. Dia memiliki ilmu tentang kesyirikan. Oleh karena itu, orang yang meremehkan dosa syirik, orang yang tidak takut terjerumus dalam dosa syirik, tidak lain karena kebodohan, karena ketidaktahuan tentang bahaya kesyirikan. Jadi disinilah pentingnya kita menuntut ilmu tauhid dan mengenal bahaya kesyirikan, agar kita mengerti betapa dahsyatnya bahaya kesyirikan tersebut, untuk kemudian kita menjauhi. Dan kita punya semangat dalam mengingatkan saudara kita, terutama keluarga kita, jangan sampai terjerumus di dalam kesyirikan. Baik. Pada 3 bab sebelumnya telah dijelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan keutamaan serta kemuliaan tauhid. Betapa tauhid adalah kewajiban terbesar dan keutamaannya yang paling tinggi. Oleh karena itu, lawan daripada tauhid yaitu kesyirikan, maka dosanya yang paling besar. Jadi bab ini sangat cocok sekali diletakkan di bab yang ketiga, setelah pada bab-bab sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan tauhid, maka bab ini menjelaskan tentang bahaya syirik yang merupakan lawan daripada tauhid. Baik. Penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala menyebutkan di dalam bab ini beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, kata beliau rahimahullah, wa qaulullahi azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa di dalam 2 ayat, yaitu pada ayat ke-48 dan ayat 116. Jadi ayat ini dengan lafaz yang sama disebutkan 2 kali dalam surat An-Nisa, 48 dan 116. Baik. Inilah dalil yang pertama di dalam bab ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampuni. Maksudnya adalah apabila orang yang melakukan syirik itu mati sebelum bertaubat, maka dosanya tidak akan pernah diampuni untuk selama-lamanya. Adapun jika seseorang bertaubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, di dalam ayat yang mulia ini terdapat pelajaran penting yang bisa kita petik, yaitu peringatan yang sangat keras akan bahayanya dosa syirik. Peringatan yang sangat keras sekali akan bahayanya dosa syirik. Iya. Sebab ayat ini menunjukkan kepada kita betapa murkanya Allah terhadap orang yang melakukan kesyirikan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan untuk mengampuni dosa yang dia lakukan. Allah tidak berkenan untuk mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan. Sementara dosa-dosa yang lainnya, dan ini adalah pelajaran berikutnya yang bisa kita petik, dosa apapun selain daripada kesyirikan, selain daripada kesyirikan maksudnya adalah yang lebih rendah atau lebih ringan daripada syirik. Lebih ringan daripada syirik. Kenapa? Karena ada dosa yang sejajar dengan syirik, yaitu semua bentuk kekufuran. Ya. Sebagaimana juga insyaallah taala akan disebutkan di dalam bab-bab yang akan datang, berbagai macam syirik dan sebagian bentuk kekufuran. Ya. Maka dosa apapun yang derajatnya lebih rendah daripada kesyirikan dan kekufuran, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mungkin memberikan ampunan. Kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki. Kepada orang yang Allah kehendaki untuk diampuni. Apabila dia mati sebelum bertaubat, apabila dosanya itu tidak termasuk kategori syirik dan kufur, maka masih ada harapan dia untuk mendapatkan ampunan. Ya. Maka di sini kita dapat memahami bahwa syirik itu adalah dosa yang sangat besar, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berkenan untuk mengampuni. Bahkan telah kita sebutkan di dalam bab-bab yang sebelumnya sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi subhanallah, perhatikanlah jemaah sekalian, kata Allah, dosa sepenuh bumi sekalipun, dengan syarat tidak syirik, tidak kufur, maka masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Demikian pula pernah kita sebutkan sebuah hadis yang diistilahkan para ulama dengan hadisul bitaqah, hadis kartu. Ada yang masih ingat atau tahu tentang kisah hadis kartu? Yaitu kisah tentang seorang yang dihisap dan diperlihatkan kepadanya catatan kejelekannya, jumlahnya adalah 99 gulungan catatan dosa, dan setiap satu catatan adalah sejauh matanya memandang. Subhanallah, berapa banyak dosanya kalau begitu. 99 buku catatan dosa, setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Banyak sekali dosanya. Dan ditanyakan kepadanya satu persatu. Tidak satu pun yang dia ingkari, semuanya dia akui. Kalau di dunia orang sudah jelas-jelas korupsi, jelas-jelas bersalah, masih membela diri, masih mengingkari, cari pengacara yang paling hebat supaya lolos dari hukuman. Tapi di akhirat, enggak ada lagi pengacara. Semua akan bersaksi untuk mengatakan yang benar. Anggota tubuhnya, bahkan bumi tempat dia berbuat dosa, akan bersaksi dan mengatakan yang benar. Kalau baik mereka katakan baik, yang buruk mereka katakan buruk. Maka ditanyakan kepadanya satu persatu dosa yang dia kerjakan, semuanya dia akui, tidak satu pun yang dia ingkari. Singkat hadisnya, dikeluarkanlah sebuah kartu, disitulah tertulis catatan amal kebaikannya. Apa yang tercatat di situ jamaah sekalian? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Orang itu pun merasa pesimis. Mana mungkin sebuah kartu bisa mengalahkan 99 catatan dosa dan setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Maka dikatakan kepadanya, pada hari ini engkau tidak akan dizolimi. Ini pengadilan Allah, pengadilan yang paling adil. Tidak ada seorang pun yang dizolimi. Akhirnya ditimbang. Satu kartu yang bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ditimbang dengan 99 catatan dosa. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Ternyata kartu itu lebih berat daripada 99 catatan dosanya tersebut. Maka dia pun mendapatkan ampunan. Jadi masya Allah, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, dosa apapun, apabila Allah menghendaki untuk diampuni, maka diampuni. Kalaupun Allah menghendaki tidak mengampuni, maka pelakunya akan diazab, namun azabnya tidak kekal. Beda dengan orang yang melakukan syirik. Dia sudah pasti tidak diampuni, pasti diazab, dan azabnya kekal. Subhanallah. Ini menunjukkan bahaya kesyirikan yang sangat besar. Sebagaimana Allah jelaskan juga dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut. Ini bahaya syirik yang sangat besar. Tidak diampuni, bermakna kekal di dalam neraka. Kalau orang yang melakukan dosa kesyirikan, tidak diampuni, bermakna masuk neraka, namun tidak kekal di dalamnya. Satu saat dia akan keluar. Bahkan bisa jadi, apabila Allah menghendaki, dia tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Karena Allah mengizinkan dia untuk mendapatkan syafaat. Ataupun dia tidak lama di neraka. Kenapa? Karena Allah mengizinkan dia mendapatkan syafaat. Subhanallah, ini keutamaan tauhid. Betapa banyak dan besar dosa yang dilakukan seorang hamba masih mungkin untuk mendapatkan ampunan. Maka dari itu, dalam ayat yang mulia ini terdapat peringatan yang sangat keras akan bahayanya dosa syirik. Oleh karenanya, tidak sepatutnya seorang muslim untuk meremehkan dosa syirik. Ada sebagian orang yang ditipu oleh syaitan. Dia begitu getol memperingatkan bahaya riba. Dia begitu getol memperingatkan manusia dari bahaya zina. Bahayanya berbagai macam perbuatan dosa. Tapi kesyirikan dia anggap remeh. Orang berbuat syirik, dia tidak terlalu peduli. Sampai-sampai ada yang bikin pasukan, ya, bikin front. Untuk apa? Untuk menggempur tempat-tempat maksiat. Dan seringkali yang mereka lakukan bukan dengan cara Islam. Mereka merubah kemungkaran, tapi dengan cara yang mungkar. Bahkan terkadang dengan cara yang lebih mungkar. Itu yang terjadi. Karena apa? Kebodohan. Karena kebodohan. Mereka merubah kemungkaran, namun justru memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Hanya bermodal semangat. Dan yang paling parah adalah, kesyirikan mereka biarkan. Ini tipuan syaitan. Tipuan syaitan kepada orang-orang yang punya semangat, tapi tidak dibimbing oleh ilmu. Semangatnya pada asalnya sebenarnya bagus. Tapi kalau tidak dibimbing oleh ilmu, maka justru akan menjerumuskan mereka. Ini yang terjadi. Mereka bentuk pasukan, bentuk front, menggerebek tempat-tempat maksiat. Pada saat yang sama, di samping rumah mereka, di jalanan yang mereka lalui, ada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ada orang-orang yang menyembah kuburan-kuburan, yang berdoa kepada para wali, mereka biarkan. Bahkan yang lebih parah lagi adalah, mereka anggap itu bagian dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini tipuan syaitan. Ya. Ini tipuan syaitan. Jadi, kalau kita pahami ayat ini dengan baik, maka insyaallah ta'ala kita selamat dari berbagai macam tipuan syaitan. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah, di dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap tiga golongan sesat. Tiga golongan sesat. Dan penjelasan salah satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa golongan sesat yang dibantah di sini? Yang pertama adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Apa kesesatan mereka? Di antaranya adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian mereka yakin pelaku dosa besar itu pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Maka ayat ini membantah mereka. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, Allah mengampuni dosa selain syirik. Maksudnya yang lebih rendah daripada syirik, sebesar apapun dosanya. Apabila Allah menghendaki, menunjukkan apa? Pelakunya enggak kafir. Ya, perhatikan ya, sisi pendalilannya harus tahu. Ayat ini menunjukkan pelaku dosa besar selain daripada kesyirikan dan kekufuran tidak sampai kafir. Sebanyak dan sebesar apapun dosanya. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa syirik satu saja, maka dia kafir. Maksudnya kafir di sini apabila terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan terangkatnya penghalang apabila dia sebelumnya muslim. Kalau dia memang sudah asalnya kafir, ya jelas kekafirannya. Iya. Tapi perbuatannya adalah kekufuran yang akan menyebabkan dia kafir. Walaupun dia lakukan satu saja. Dan mungkin dia lakukan sudah lewat waktu yang cukup lama, katakanlah 50 tahun yang lalu, tapi dia belum taubat, maka dia termasuk kategori orang musyrik. Ya, dia belum taubat, walaupun dosa itu dia lakukan 50 tahun yang lalu. Atau dia lakukan hanya setahun sekali. Setahun sekali ada ritual upacara, datang ke Gunung Slamet misalkan, atau Gunung Merapi, untuk memberikan sesajen kepada, katanya, penjaga di gunung tersebut. Siapa yang dimaksud penjaga di situ, jamaah sekalian? Setan. Itu bukan dewa. Dewa-dewi itu enggak ada. Dewa-dewi itu adalah setan yang menipu manusia, mengaku dari kayangan untuk menyesatkan manusia. Ya. Atau datang ke pantai selatan untuk memberikan sesajen atau menyembelih bagi ratu, katanya, yang menjaga tempat tersebut. Dia bukan ratu, dia syaitan yang menyesatkan mereka. Ya. Jadi dosa sebesar apapun tidak dapat dikafirkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahaya pengkafiran. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan tersebut akan kembali pada salah satu dari keduanya. Iya. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar maka dia berada pada satu manzilah bainal manzilatain. Satu dari dua posisi. Maksudnya apa? Dia bukan muslim, bukan kafir. Ya, enggak jelas agamanya apa. Krislam mungkin. Kristen campur Islam. Ya. Maka ini adalah pendapat yang batil. Pendapat yang batil. Ya. Yang ada adalah orang mukmin itu dua tingkatan secara garis besar. Mukmin kamilul iman dan mukmin naqisul iman. Mukmin yang sempurna imannya dan mukmin yang kurang imannya atau lemah. Kenapa kurang atau lemah? Karena melakukan dosa-dosa besar. Tapi enggak sampai kafir. Bukan jadi enggak jelas agamanya, bukan. Dan Mu'tazilah juga sama dengan Khawarij meyakini pelaku dosa besar kekal di neraka. Jadi sama saja sebenarnya Mu'tazilah mengkafirkan. Karena dia meyakini kekal di neraka. Baik. Kemudian golongan yang ketiga, Murji'ah. Murji'ah ini berkeyakinan orang yang melakukan dosa sebesar apapun tidak akan memberikan pengaruh pada keimanan. Keimanannya enggak naik, keimanannya enggak turun. Ya. Dan konsekuensinya berarti mereka meyakini para pelaku dosa besar pun pasti masuk surga, tidak terancam neraka, bahkan konsekuensinya yang lebih berat, berarti mereka meyakini imannya Fir'aun, bahkan imannya iblis sama dengan imannya para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, demikian pula para malaikat. Kenapa? Karena kata mereka amalan tidak memberikan pengaruh pada keimanan. Jadi maksudnya dia mau syirik mau apapun tetap dia beriman. Tetap dia beriman. Itu pendapat Murji'ah. Iya. Maka ayat ini membantah mereka. Kenapa? Karena Allah menyatakan di sini orang yang melakukan dosa besar, selain kesyirikan sekalipun, maka dia masih terancam neraka. Dan apabila dia melakukan dosa kesyirikan, dia pasti neraka. Bagaimana mungkin dikatakan perbuatan dosanya enggak memberikan pengaruh terhadap iman? Iya. Kemudian ayat yang mulia ini menjelaskan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar, maka dia adalah mukmin naqisul iman, mukmin yang lemah imannya, yang kurang imannya. Dan di hari kiamat kelak, di akhirat nanti, Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan para pelaku dosa besar itu tahta masyiatillahi azza wa jalla, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah kehendaki diazab, maka diazab. Namun azabnya tidak kekal. Namun azabnya tidak kekal. Baik. Jadi, ini empat pendapat. Yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, wa qala al-Khalil alaihi salam. Dan berkata Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Surat Ibrahim ayat ke-35. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Menjelaskan kepada kita doa seorang Nabi yang sangat mulia. Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Nabi yang dilindungi dari dosa-dosa, maksum. Tetapi subhanallah, beliau sangat takut terjerumus dalam kesyirikan. Beliau juga takut keturunannya, anak dan keluarganya terjerumus dalam kesyirikan. Padahal sebelumnya, pada bab sebelumnya, kita telah membahas tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau subhanallah memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, yang kita diperintahkan untuk meneladaninya. Tapi ternyata dengan sifat-sifat tersebut, dengan kemuliaan dan keutamaan tersebut, beliau masih takut terjerumus dalam kesyirikan. Makanya orang yang tidak takut syirik, tidak khawatir terjerumus dalam syirik, adalah orang yang paling bodoh dan paling sombong. Kenapa? Nabi saja takut. Kok dia enggak takut? Hebat sekali dia kalau begitu. Oleh karena itu, Ibrahim At-Taymi rahimahullahu ta'ala berkata, man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang merasa aman dari musibah kesyirikan ini setelah Nabi Ibrahim saja merasa tidak aman? Siapa kalau begitu yang mampu untuk merasa aman? Wah, saya sudah hebat. Saya sudah ngaji Tauhid. Saya sudah tamatkan kitab Tauhid. Enggak mungkin saya terjerumus dalam kesyirikan. Ini orang yang tertipu. Apalagi kitab Tauhidnya enggak tamat-tamat. Ya. Subhanallah. Ini adalah tipuan syaitan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam saja sangat takut, tentu kita yang lebih patut untuk takut. Seorang Nabi saja takut. Ya. Jadi, dalam hadis yang mulia ini ada peringatan bagi kita. Atau dalam ayat yang mulia ini ada peringatan keras bagi kita untuk takut. Jangan sampai terjerumus. Apakah bagi diri kita dan keluarga kita terjerumus dalam dosa kesyirikan? Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya. Iya. Padahal keluarganya siapa jemaah sekalian? Anak-anaknya siapa? Para nabi. Tapi beliau takut jangan sampai mereka terjerumus dalam kesyirikan. Subhanallah. Tentu kita yang lebih patut untuk takut. Iya. Di dalam ayat ini juga ada pelajaran bagi kita untuk berdoa. Berdoa kepada Allah, jangan sampai terjerumus di dalam kesyirikan. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajarkan doa kepada para sahabat untuk berlindung kepada Allah dari dosa syirik. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari yang aku tidak ketahui. Ya. Jadi disyariatkan kita berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini juga adalah bahwasannya seorang hamba harus meyakini dia tidak mungkin selamat dari kesyirikan dan dari segala macam bentuk dosa kecuali dengan pertolongan Allah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Jangankan kita, para nabi sekalipun, enggak mungkin selamat dari berbagai macam perbuatan dosa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmahnya mengapa kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian disusul dengan dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena kita tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah dengan benar. Tidak mungkin kita bisa mentauhidkannya dan selamat dari kesyirikan kecuali dengan pertolongannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam ayat ini juga terkandung pelajaran wajib bagi setiap hamba untuk bertawakal kepada Allah dalam urusan akhiratnya. Sebagian orang mengira tawakal itu hanya dalam urusan duniawi. Dalam urusan rezeki misalkan, dalam urusan jodoh, dalam urusan anak, dalam urusan kesehatan, keselamatan dari bala di dunia, dari musibah duniawi. Dia tawakal kepada Allah. Tapi dalam urusan akhirat dia kurang tawakal. Ini salah kaprah. Justru dalam urusan akhirat kita harus lebih bersandar kepada Allah. Ya. Dalam ibadah, dalam menjauhi dosa-dosa. Bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Agar dijauhkan dari berbagai macam perbuatan dosa. Dan jangan sedikit pun kita mengandalkan kehebatan diri kita. Setinggi apapun iman kita, seluas apapun ilmu kita, jangan sedikit pun kita mengandalkan diri kita. Nabi SAW berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau biarkan diriku kepada diriku sendiri tanpa mendapatkan pertolonganmu walaupun hanya sekejap mata. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling Allah cintai, orang yang paling hebat ibadahnya, yang paling jauh dari dosa-dosa, tetapi beliau sangat takut tidak mendapatkan pertolongan Allah walau hanya sekejap mata. Iya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Pelajaran yang lainnya adalah wajib bagi setiap hamba untuk takut terhadap kesyirikan, apakah bagi dirinya dan juga bagi anak keturunannya. Sebagaimana dia juga dianjurkan untuk berdoa bukan hanya untuk dirinya, tapi doakan juga anak keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Inilah teladan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka khawatirkan anak-anak mereka jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Namun sayang sekali banyak orang tua di masa ini dia takut anaknya sakit. Dia takut anaknya makan makanan yang tidak bergizi. Dia takut anaknya terlambat pergi sekolah umum. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak takut atau sedikit sekali rasa takutnya anaknya itu terjerumus dalam dosa-dosa. Anaknya itu terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Sedikit atau sangat kurang rasa takutnya. Inilah yang terjadi jemaah sekalian, subhanallah. Iya. Maka dalam ayat ini ada peringatan bagi setiap orang tua untuk mengkhawatirkan diri dan anaknya serta keluarganya. Demikian pula pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, bantahan terhadap orang-orang bodoh yang berkeyakinan bahwa kesyirikan tidak mungkin terjadi pada umat ini karena sudah beriman. Lalu mereka pun merasa aman dari kesyirikan sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan tersebut. Iya. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam saja takut terjerumus dalam kesyirikan. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk dalil yang berikutnya. Sebuah hadis. Penulis berkata, "Wa fil hadithi akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya." Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil." Maka beliau ditanya, "Apa itu syirik kecil?" Lalu beliau bersabda, "Itulah riya." Apa yang dimaksud dengan riya, jemaah sekalian? Riya itu adalah orang yang beribadah kepada Allah, kemudian dia pertontonkan kepada manusia agar dia mendapatkan pujian. Agar dia mendapatkan pujian. Itulah riya. Agar dia disanjung, agar dia dihormati, agar dia disebut sebagai ahli ibadah, dan seterusnya. Maka dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat. Mengingatkan para sahabat akan bahayanya dosa syirik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut. Apa yang beliau takutkan? Yang beliau takutkan adalah kalau-kalau para sahabat terjerumus dalam dosa syirik. Subhanallah. Perhatikanlah hadis yang mulia ini, jemaah sekalian. Di sini terdapat pelajaran yang sangat besar bagi kita untuk takut terjerumus dalam dosa syirik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabat. Ini para sahabat. Bagaimana lagi dengan kita? Para sahabat itu dibina langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mereka yang paling mendalam, iman mereka yang paling kuat, ketakwaan mereka yang paling hebat. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih khawatir, masih takut mereka akan terjerumus dalam kesyirikan. Apalagi kita tentunya. Itu sisi pendalilannya. Kalau para sahabat saja masih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Tentu beliau akan lebih khawatir kita terjerumus dalam dosa kesyirikan. Iya. Di sinilah peringatan yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Iya. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini juga bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar. Dan juga hadis ini menunjukkan kepada kita bukti kasih sayang yang paling besar. Karena sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, terutama kepada para sahabatnya, maka beliau mengingatkan mereka jangan sampai terjerumus dalam dosa syirik. Maka ini adalah bukti kasih sayang yang terbesar. Apabila kita sayang kepada keluarga kita, apabila kita cinta kepada kedua orang tua kita, maka bukti cinta dan sayang yang terbesar itu adalah peringatkan mereka dari bahaya syirik. Kalau kita mengaku cinta kepada kedua orang tua kita, sayang kepada anak dan istri kita, tapi kita tidak mengajarkan tauhid kepada mereka, kita tidak memperingatkan dosa syirik kepada mereka, bahkan kita biarkan mereka melakukan kesyirikan, maka cinta kita palsu, kasih sayang kita sebenarnya palsu, tidak benar. Kenapa? Karena kalau begitu kita biarkan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu azab neraka. Na'udzubillah. Ya. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis yang mulia ini ada penjelasan bagi kita, inilah tanda cinta yang hakiki. Inilah bukti rasa kasih sayang yang paling tinggi, yaitu dakwahkan tauhid, ajarkan tauhid, dan ingatkan bahaya kesyirikan terhadap keluarga kita. Iya. Dalam hadis ini juga ada pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya syirik itu ada yang besar dan ada yang kecil. Makanya Nabi SAW mengatakan, yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Nah jemaah sekalian, apabila syirik kecil dikhawatirkan oleh Nabi SAW, maka bagaimana lagi dengan syirik besar? Tentu beliau lebih takut lagi kalau-kalau menimpa umatnya. Karena perbedaan syirik besar dan syirik kecil, pertama, syirik besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak sampai menyebabkan murtad keluar dari Islam. Yang kedua, syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Sedangkan syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang menyertainya. Yang ketiga, yang lebih dahsyat, syirik besar memastikan pelakunya kekal di neraka. Sedangkan syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Kemudian perbedaan yang keempat, yang ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, syirik besar tidak akan diampuni, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pembahasan dalil yang pertama. Adapun syirik kecil, sebagian ulama mengatakan tidak diampuni juga. Dan pendapat yang kedua, syirik kecil akan diampuni kalau Allah menghendaki. Iya. Dan pendapat yang lebih kuat adalah syirik kecil juga tidak akan diampuni. Sebagaimana dalil yang sudah kita baca. Ayat yang pertama, dalil yang pertama dalam bab ini, Allah mengatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya. Kata Allah, dosa menyekutukannya artinya bersifat umum. Baik menyekutukannya dengan syirik besar maupun dengan syirik kecil. Makanya ulama menjelaskan, takdir ayat ini adalah isyrakan bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dalam bentuk umum. Tidak ada pengecualian. Artinya, besar maupun kecil tidak diampuni. Iya. Hanya saja, kalau dosa besar sampai kekal di neraka, kalau syirik besar sampai mengekalkan di neraka, dan syirik kecil andai tidak diampuni sekalipun, maka tidak sampai kekal di neraka. Iya. Jadi itu empat perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Baik. Dalam hadis ini juga terdapat peringatan bagi kita akan bahayanya syirik kecil. Dan perlu kita pahami, kecil di sini bukan bermakna dosanya kecil, bukan. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Iya. Makanya Nabi SAW memperingatkan secara khusus, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Menunjukkan ini dosa enggak main-main. Bahkan dia adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Iya. Di dalam hadis ini juga terdapat peringatan bagi kita akan bahaya riya. Agar kita berhati-hati. Jangan sampai niat ibadah kita rusak. Kita beribadah karena Allah, tetapi juga kita menginginkan pujian orang. maka ibadah kita menjadi rusak. Bukan hanya rusak, kita terjerumus dalam dosa yang terbesar, yaitu syirik kecil. Dosa terbesar setelah syirik besar. Iya. Jadi subhanallah, beribadah pingin dapat pahala, malah mendapatkan dosa terbesar. Karena melakukan kesalahan yang besar. Iya. Ini menunjukkan kepada kita, syirik adalah dosa yang sangat besar. Iya. Kita masuk dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, maka dia pasti masuk neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang salah satu bentuk kesyirikan, yaitu berdoa. Dan doa itu ada dua macam, doa ibadah dan doa permintaan. Doa ibadah itu artinya segala macam bentuk ibadah. Sedangkan doa permintaan adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Insyaallah taala nanti akan datang bab yang menjelaskan lebih detail tentang syirik di dalam doa. Maka hadis yang mulia ini mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menyekutukan Allah, apakah dalam memohon kepada Allah ataukah di dalam ibadah-ibadah yang lain, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, belum sempat dia tobat, maka dia pasti masuk neraka. Jadi enggak ada harapan dia dapat ampunan, tidak ada harapan dia masuk surga, tidak mungkin dia mendapatkan syafaat. Maka jelas, dalam hadis yang mulia ini terdapat peringatan yang sangat keras akan bahayanya dosa kesyirikan. Dia sudah dipastikan masuk neraka. Iya. Kemudian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, Allah katakan, dia berdoa kepada tandingan selain Allah, niddan. Iya. Niddan ini adalah kalimat umum, yaitu kalimat nakirah, sehingga dia mencakup siapa saja yang dia berdoa kepadanya selain Allah, maka itu adalah syirik. Apakah kepada seorang nabi, kepada wali yang hidup maupun yang mati, kepada malaikat, tidak ada bedanya dengan orang yang berdoa kepada syaitan, kepada berhala, kepada batu-batuan, pepohonan, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya dari sisi apa? Dari sisi kesyirikannya. Ya. Bukan walinya yang sama dengan berhala, bukan. Tapi perbuatan dia menyekutukan Allah dengan para wali sama dengan perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu menyekutukan Allah dengan berhala. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Ya. Sama-sama syirik. Bukan berhalanya yang sama dengan wali, bukan. Tapi perbuatannya yang sama dengan orang musyrik jahiliyah dahulu. Kenapa? Karena Allah melarang melakukan perbuatan syirik dengan siapapun. Allah melarang seseorang melakukan perbuatan syirik dengan siapapun. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah dosa syirik tidak akan Allah ampuni kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Artinya apa? Dosa-dosa yang lainnya mungkin saja diampuni oleh Allah dengan amal-amal soleh. Dengan amal-amal soleh. Walaupun pendapat yang paling kuat juga insyaAllah ta'ala, dosa yang diampuni dengan amal-amal soleh hanyalah dosa kecil. Ya, dengan sholat lima waktu, dengan puasa, dengan amalan-amalan nawafil, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni. Tapi dosa besar harus dengan taubat. Ya, apalagi kesyirikan. Apalagi kesyirikan. Ya. Jemaah sekalian, insyaallah taala kita masuk hadis yang terakhir, dalil yang terakhir dalam bab ini. Qala rahimahullah wa li muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar, barang siapa berjumpa dengan Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun maka dia pasti masuk surga, dan barang siapa yang bersumpah dengannya dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia pasti masuk neraka. Jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah yang pertama, setiap muslim bahkan setiap hamba manusia maupun jin akan berjumpa dengan Allah. Akan berjumpa dengan Allah. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, setiap dari kalian akan berbicara dengan Allah tanpa ada penerjemah. Langsung berbicara dengan Allah. Namun saat itu ada orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Ada pula yang dimurkai. Berjumpa dengan Allah bukannya senang, malah takut. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Terutama dosa kesyirikan. Kemudian dalam hadis ini ada peringatan yang sangat keras akan bahayanya dosa syirik. Rasulullah SAW mengabarkan sebuah kepastian. Orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia pasti masuk neraka. Dia pasti masuk neraka. Subhanallah, ini peringatan yang sangat agung bagi kita. Sebagaimana dalam ayat ini juga ada berita gembira, berita yang sangat menyenangkan setiap orang mukmin, yaitu janji Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati menghadap Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Tidak mungkin tidak, pasti masuk surga. Oleh karena itu hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan betapa cintanya Allah terhadap amalan tauhid. Inilah amalan yang paling besar sehingga Allah berikan jaminan orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah pasti masuk surga. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Memang dia tidak syirik, tetapi dia masih korupsi. Boleh enggak dipilih jadi gubernur? Afwan. Maksudnya, apakah dia akan diampuni juga atau tidak? Iya. Jadi, dalam hadis ini dikatakan, dia tidak menyekutukan Allah. Bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Apakah dia juga pasti masuk surga? Jawabannya iya, pasti. Pasti masuk surga. Tapi, ada yang masuk surga secara langsung, ada yang tidak langsung. Ya. Siapa yang langsung masuk surga? Yang menjauhi dosa syirik dan semua perbuatan dosa. Maka jaminan surga kepadanya pun sempurna. Langsung masuk surga, pasti. Namun, kalau dia sudah menjauhi dosa syirik, tapi tidak menjauhi dosa-dosa yang lain, maka jaminan surga kepadanya pun tidak sempurna. Artinya apa? Apakah dia pasti masuk neraka? Tidak. Dia hanya terancam. Sebagaimana dalam pembahasan dalil yang pertama. Terancam masuk neraka. Artinya dia belum aman betul. Tetapi harus kita yakini juga, walaupun dia masuk neraka, satu saat dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak menyekutukan Allah. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Iya. Orang yang melakukan kesyirikan, walaupun banyak amal ibadahnya, semuanya tidak bermanfaat karena semuanya terhapus dengan dosa syirik dan tidak bisa sedikit pun menolongnya dari azab neraka. Iya. Kemudian jemaah sekalian, oleh karena itu hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita, bukanlah ukuran yang paling utama seseorang banyak amalannya. Tetapi ukuran yang paling utama, pertama selamat dari syirik, yang kedua selamat dari bid'ah. Bukan banyaknya amalan, tapi kualitasnya. Dan kualitas amalan yang terbesar, apabila tidak mengandung kesyirikan, tidak pula mengandung kebid'ahan. Itu dua ukuran terpenting dalam menilai satu amalan. Selamat dari kesyirikan dan selamat dari kebid'ahan. Percuma amalan banyak, tapi dia melakukan syirik. Percuma amalan banyak, tapi tidak mencontoh Nabi SAW. Amal ibadahnya terhapus, tidak diterima, dan tertolak. Bahkan justru mendapatkan dosa yang sangat besar. Kemudian jemaah sekalian, dalam hadis ini ada penjelasan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah harus terdiri dari dua rukun. Yang pertama an-nafyu, penafikan. Yaitu mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Yaitu meninggalkan kesyirikan. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Bahwa hanya Allah yang patut untuk disembah. Kemudian jemaah sekalian, dalam ayat ini atau dalam hadis yang mulia ini terdapat juga pelajaran yang bisa kita petik, betapa dekatnya kematian itu. Betapa dekatnya kematian itu. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dhalik." Surga itu lebih dekat kepada seorang dari kalian daripada tali sandalnya. Demikian pula neraka seperti itu. Surga dan neraka dekat sekali bagi kita. Batasnya hanyalah kematian. Iya. Kemudian jemaah sekalian, sebagai penutup bab ini, apa bukti seseorang itu sudah paham tauhid? Buktinya adalah diantaranya dia takut terjerumus dalam dosa syirik. Bahkan dia paling takut terhadap dosa syirik. Dia paling khawatir terjerumus dalam kesyirikan. Kalau dia takut terjerumus dalam dosa yang lain, tetapi dia tidak khawatir terjerumus dalam dosa syirik, atau lebih kurang ketakutannya terjerumus kepada syirik, menunjukkan dia enggak paham tauhid. Dia tidak mengerti tauhid. Makanya ada sebuah kisah yang terkenal. Dulu, penulis kitab ini mengajarkan tauhid kepada murid-muridnya. Terlalu sering beliau mengajarkan tauhid, terlalu banyak waktunya, waktu pelajarannya mengajarkan tauhid. Bahkan di awal-awal pelajaran tauhid terus. Sampai-sampai ada di antara muridnya yang bosan. Ya. Mungkin banyak enggak hadir sudah bosan ini. Ya. Bosan mereka. Sampai mereka mengatakan, ya Syekh, kapan belajar yang lain? Belajar fikih, belajar yang lain. Kapan ya Syekh? Ya. Kata Syekh, insyaAllah nanti. Kemudian keesokan harinya, Syekh menceritakan kepada mereka bahwa di satu kampung ada orang yang menyekutukan Allah dengan cara apa? Menyembelih seekor hewan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Wah, mendengar dosa itu, murid-muridnya marah. Wah, bukan main dosanya orang tersebut. Ya, marah mereka. Karena itu adalah dosa syirik. Ya. Keesokan harinya, Syekh cerita lagi. Di satu kampung, ada seorang laki-laki berzina. Bahkan dia berzina bukan dengan siapa-siapa, tapi dengan ibu kandungnya sendiri. Bukan hanya itu. Setelah berzina dengan ibu kandungnya, dia bunuh. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Murid-muridnya mendengar itu, lebih marah lagi. Ya. Lebih daripada kemarahan mereka yang sebelumnya. Marah sekali mereka. Wah, kurang ajar dia itu. Ayo kita pergi dia. Tangkap dia. Ya. Coba perhatikan jemaah sekalian. Ya. Lebih besar mana kemarahan mereka? Mendengarkan dosa yang sebenarnya lebih ringan. Ya. Maka kata Syekh, buka kitab Tauhid. Jadi, belajar Tauhid lagi. Belum paham Tauhid. Ya. Pada akhirnya, belajar Tauhid lagi. Belum masuk pelajaran fikih. Belum masuk pelajaran yang lain. Ya. Ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Orang yang memahami Tauhid, dia tidak akan meremehkan Tauhid. Dia akan sangat takut terhadap dosa kesyirikan dibandingkan dosa-dosa yang lain. Ya. Kemudian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari bab ini adalah orang yang mengerti bahaya kesyirikan, maka dia akan memiliki semangat yang besar untuk belajar Tauhid. Melebihi yang lain. Ya. Tapi sekarang sayang sekali, orang lebih terjebak kepada tema-tema yang bombastis untuk menghadiri sebuah majelis ilmu. Ya. Atau yang judulnya dikasih seperti judul film. Ya. Itu orang lebih tertarik untuk datang dibanding orang yang belajar Tauhid, yang mengingatkan bahaya kesyirikan. Ya. Ini sangat disayangkan. Menunjukkan apa? Mereka belum betul-betul paham Tauhid. Subhanallah, ini yang terjadi. Bukan hanya kepada masyarakat yang belum ngaji. Tidak jarang juga kawan-kawan yang sudah ngaji, tetapi belum terlalu paham betapa pentingnya mendalami ilmu Tauhid. Ya, dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Demikian pula pelajaran yang bisa kita petik dari bab ini, bahwa seorang da'i itu harus lebih bersemangat dalam mengajarkan Tauhid dibanding yang lainnya. Maka juga termasuk tipuan syaitan bagi para da'i, dia begitu perhatian dalam urusan-urusan yang lain, sementara perkara Tauhid dia remehkan. Oleh karena jemaah sekalian, ada satu poin penting yang bisa kita petik di sini adalah setiap da'i itu dalam pelajaran apapun, dia harus bisa menyisipkan Tauhid yang paling utama. Dan Tauhid itu ada dalam pelajaran apapun. Dalam cara sholat, cara ibadah, cara berwudu, pelajaran apapun. Itu ada permasalahan Tauhid. Ya. Dan lebih afdol kalau dibahas Tauhid secara fokus. Namun, ketika mau mengajarkan pelajaran yang lain, harus disisipkan Tauhid lebih utama. Bahkan diutamakan Tauhid. Ya. Dan terutama ketika kita mungkin menghadapi orang yang sangat awam. Bisa jadi strateginya kita masuk dengan pembahasan yang sifatnya umum. Apakah itu tafsir, atau hadis, atau satu tema yang kelihatannya umum mereka senangi. Tapi yang harus kita tekankan di situ adalah Tauhid. Semua tema dalam agama ini pasti ada Tauhid. Karena itu tujuan peribadahan. Karena itu tujuan kehidupan manusia. Enggak mungkin tidak ada Tauhid. Seluruh isi Al-Quran adalah Tauhid. Ya. Seluruh isi Al-Quran adalah Tauhid. Baik. Jadi, orang yang memahami pentingnya Tauhid dan bahaya syirik, maka dia akan lebih bersemangat mempelajari Tauhid, mengamalkannya, dan memperjuangkannya. Ya. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari bab ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Orang-orang yang tidak terlibat secara langsung, tidak terlibat secara langsung dalam melakukan dosa kesyirikan, tetapi mereka ridho dengan kesyirikan tersebut, maka hukumnya sama. Tidak ada bedanya. Sebagaimana penulis kitab ini juga menyebutkan dalam Risalah Nawakidul Islam, Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka dia juga kafir. Dia juga kafir. Jadi, kalau dia menyaksikan mereka, menikmati kegiatan mereka sebagai sebuah hiburan atau sebuah objek wisata, kata mereka wisata religi atau wisata budaya, maka ini menunjukkan keridhaan. Menunjukkan keridhaan. Dan ridho kepada kesyirikan juga kesyirikan. Kenapa? Karena dia belum mengamalkan la ilaha illallah. Kalau dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah, dia harus membenci kesyirikan tersebut. Itu makna la ilaha. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maka dia harus memusuhi segala macam bentuk penyembahan kepada selain Allah. Enggak mungkin dia senang, apalagi merasa terhibur, menikmati orang yang mempersekutukan Allah. Ya. Itu lebih dahsyat dosanya dibanding dia nikmati, na'udzubillah, anaknya diperkosa di depannya. Kira-kira apa yang dia lakukan kepada pelaku? Mungkin dia habisi pakai parang. Itu lebih besar dosanya. Dia saksikan perbuatan dosa kesyirikan. Lebih mending dia lihat anaknya diperkosa di depannya atau dibunuh di depannya. Dosanya lebih ringan. Kemudian dia diam-diam saja. Ya. Subhanallah. Ini karena apa? Tidak paham tauhid. Dia nikmati kesyirikan, dia tertawa, bahkan dia ambil gambar. Bahkan mereka jadikan itu sebagai objek wisata. Subhanallah. Ya. Bahkan dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghancurkan atau menebang pohon bersejarah. Pohon yang di bawahnya terjadi Bai'atul Ridwan, pohon yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Takut kaum muslimin terjerumus dalam kesyirikan. Sekarang mereka lestarikan. warisan-warisan budaya yang mengandung kesyirikan. Ya. Kemudian seorang muslim berkunjung ke sana, menikmati. Ini menunjukkan dia ridho. Dan ridho terhadap kesyirikan, setuju terhadap kesyirikan, juga termasuk kesyirikan. Sama dosanya. Sama dosanya. Ya. Tidak boleh dia ikut hadir ke sana, kecuali untuk satu tujuan. Apa itu? Berdakwah. Ya. Sampai sana dia nasihati mereka. Sudah nasihati, sudah tinggalkan. Enggak boleh seorang muslim ikutan di situ. Ya. Jadi demikian wallahu alam. Masih ada yang lain? Masih ada kurang lebih 15 menit. Assalamualaikum. Tadi sudah kita jelaskan, orang yang tidak bertobat dari kesyirikan, maka dosanya tidak akan diampuni dan kekal di neraka, sebagaimana dalil pertama yang kita bahas, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih rendah daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat ke-48. Kemudian dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Ya, maksud dua ayat ini, apabila dia melakukan syirik dan mati sebelum bertobat. Adapun kalau dia bertobat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Demikian wallahu alam. Gimana? Cara tobatnya. Cara bertobatnya. Bertobatnya adalah dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Yang pertama, dia lakukan taubat itu ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, dia menyesali perbuatan dosanya itu. Yang ketiga, dia meninggalkan dosanya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, dia bertekad di dalam hati tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Walaupun misalkan dia terjerumus lagi, maka dia harus taubat lagi. Tapi ketika dia taubat, dia harus niat. Tidak boleh, dia tidak akan melakukannya di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, dia lakukan taubat itu ketika masih ada masanya. Dan belum habis waktunya. Kapan habis waktunya? Apabila kematian telah datang menjemputnya, atau apabila matahari telah terbit dari arah barat. Itu lima syarat taubat. Ya. Sebagai faedah, kalau dosa itu merupakan kezaliman kepada orang lain, maka ditambah satu syarat lagi, yaitu meminta pemaafan atau penghalalan. Iya. Jadi bertobat dari dosa syirik ada lima syarat tadi. Wallahu alam. Baik. Ya. Ah. Ya. Baik. Bahkan itulah kewajiban pemimpin yang terbesar. Ya. Itulah kewajiban pemimpin yang terbesar. Yaitu apa? Mendakwahkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Ya. Tetapi dia harus mengikuti metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya enggak langsung hancur menghancurkan. Ya kan? Beliau ajarkan dulu. Beliau sebarkan dulu dakwah tauhid seluas-luasnya. Beliau larang dulu dengan lisannya. Ya. Ketika beliau sudah benar-benar memiliki kekuatan dan dakwah tauhid sudah tersebar, banyak orang sudah paham itu adalah syirik, maka di antara hadis yang menunjukkan hal tersebut dalam riwayat Muslim, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada pegawainya ketika Ali menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin. Apa kata beliau? Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Ketahuilah, aku akan mengutusmu sebagaimana aku pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dua misi. Pertama, jangan kamu biarkan ada patung atau gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan. Dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Ya. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ketika Ali menjadi pemerintah, beliau pun perintahkan lagi kepada bawahannya. Itu sudah tugas pemimpin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika Fathu Makkah, beliau hancurkan semua patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Dan beliau perintahkan kepada para sahabatnya untuk pergi menghancurkan patung-patung besar yang ada di suku-suku. Jadi, itu tugas pemerintah. Kewajiban pemerintah. Bahkan itulah kewajiban yang terbesar. Ya. Tapi bukan hanya menghancurkan. Yang lebih penting adalah proses memahamkan. Kenapa? Percuma saja menghancurkannya dari dunia ini, tapi di dalam hati mereka masih ada. Gak ada manfaatnya. Kita hancurkan berhala mereka, kita hancurkan kuburan-kuburan yang diagungkan, tapi dalam hati mereka masih ada. Makanya yang terpenting adalah memahamkan mereka. Hancurkan kesyirikan dari hati mereka. Baru dibabat habis itu. Apa namanya? Syiar-syiar kesyirikan. Syiar-syiar kesyirikan dibabat habis. Seperti yang kita sebutkan tadi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menebang pohon. Pohon itu belum jadi tempat kesyirikan. Belum. Umar baru takut. Jangan-jangan nanti pohon ini disembah. Kenapa? Karena beliau mendengarkan sudah mulai banyak orang berdatangan ke pohon tersebut. Buat apa mereka datang? Bukan untuk main-main di situ jamaah sekalian. Bukan untuk wisata, bukan. Apalagi mojok berduaan, bukan. Untuk apa mereka datang? Untuk sholat. Ini yang didengarkan oleh Umar, berita. Orang sudah mulai datang di situ untuk sholat. Maka Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menebang pohon itu. Ya. Pohon itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta syajarah. Allah telah meridhai kaum mukminin yang berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Dalam hadis dikatakan, la yadkhulun nar ahadun man bay'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Ini betul-betul pohon bersejarah ini. Saksi sejarah, kata mereka sekarang. Bukan hanya saksi sejarah. Disebutkan di Al-Quran, disebutkan dalam As-Sunnah. Tapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditebang. Itu baru takut. Belum terjadi. Beliau baru takut, jangan sampai pohon itu dipersekutukan dengan Allah. Belum terjadi. Maka beliau tebang. Apalagi kalau sudah terjadi. Iya. Jadi itu memang sudah tugas pemerintah. Iya. Dan sangat baik kalau pemerintah yang melakukan. Kenapa? Karena mudaratnya akan lebih kecil. Sudah pasti ada mudarat. Orang yang tidak setuju mereka akan menentang. Tapi kalau pemerintah yang melakukannya, mereka lebih, mungkin lebih takut menentang. Ya. Apalagi dengan kekuatan. Ya. Makanya tugas kita adalah berdakwah, menyampaikan kepada mereka. Adapun soal hancur menghancurkan, itu serahkan kepada yang berwenang. Ya. Kalau kemudian satu pemerintah di satu negeri tidak mengamalkannya, dosa-dosa mereka. Kita tetap berdakwah. Ya. Jadi itu memang sudah tugas pemerintah, bahkan tugas yang terbesar. Oleh karena itu jemaah sekalian, menjadi pemerintah itu tidak mudah. Pertama, harus tahu kewajiban terbesar pemerintah itu apa. Pada umumnya orang-orang mengira kewajiban pemerintah itu hanya mensejahterakan rakyat. Ya. Walaupun pada prakteknya bukan mensejahterakan rakyat, tapi mensejahterakan diri sendiri. Ya. Itu pada prakteknya kebanyakan, enggak semua. Ya. Maka harus tahu kewajiban terbesar pemerintah itu adalah mendidik masyarakat akidah yang benar, mengajarkan kepada mereka ibadah yang sesungguhnya dan akhlak yang mulia. Itu kewajiban terbesar. Lebih besar dari sekedar masalah ekonomi, masalah listrik, masalah beras. Itu jauh lebih besar. Ya. Oleh karena itu, menjadi pemimpin tidak gampang, tidak mudah. Kelak pertanggungjawabannya sangat berat sekali. Pertanggungjawabannya sangat berat sekali. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan sangat tamak terhadap kepemimpinan. Padahal kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita minta jabatan. La tas'alil imarah fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaika wa in utitaha an ghairi mas'alatin uinta 'alaiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu minta jabatan. Karena kalau kamu diberikan jabatan itu dengan meminta, maka kamu akan dibiarkan tanpa ditolong oleh Allah. Tapi kalau kamu dapatkan tanpa meminta, kamu akan ditolong. Sekarang bukan lagi meminta, mengemis. Ya. Mengemis jabatan kepada masyarakat. Subhanallah, ini yang terjadi. Padahal orang-orang yang berlomba mengejar jabatan itu, mereka tidak tahu kewajiban mereka yang terbesar. Jadi jemaah sekalian, jabatan itu adalah sebuah nikmat, namun di hari kiamat akan jadi penyesalan bagi siapa yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mungkin satu lagi pertanyaan, kalau ada. Selama dia memenuhi syarat-syarat taubat, maka taubatnya diterima. Yang paling penting adalah dia memenuhi syarat-syarat taubat sebagaimana yang telah kita sebutkan. Walaupun kemudian dia terjerumus lagi dalam dosa yang sama, kemudian dia taubat lagi dengan memenuhi syarat-syarat taubat, maka insyaallah ta'ala dosa-dosanya diampuni. Ya. Dosa-dosanya diampuni. Bahkan pernah terjadi di masa para sahabat, orang yang beriman, kemudian murtad, kemudian ditangkap oleh para sahabat, mau dibunuh, dia tobat. Dan tobatnya benar-benar. Bahkan dia menjadi salah satu pahlawan Islam. Ya, kalau tidak salah namanya, Tulaiha al-Asadi. Bahkan dia sempat mengaku nabi palsu, seorang nabi. Tadinya muslim, kemudian murtad. Kemudian diperangi oleh para sahabat, kemudian dia ketangkap. Kemudian dia tobat, jadi enggak sampai dibunuh. Dia tobat. Dia tobat, dia benar-benar tobat. Dan, jadi tadinya dia kafir, masuk Islam. Artinya tobat kan? Kemudian murtad. Tadinya sudah kafir, tobat, kemudian murtad. Kemudian dia tobat lagi, kemudian dia benar-benar bertobat. Sampai akhirnya dia mati di medan jihad. Ya. Jadi, itu pendapat yang benar insyaAllah ta'ala. Selama dia memenuhi syarat-syarat taubat, maka taubatnya diterima, walaupun kemudian dia terjerumus lagi. Ya. Adapun orang yang bertobat tapi di hatinya masih tersimpan keinginan untuk melakukan dosa itu lagi di masa yang akan datang, maka tidak sah taubatnya. Tidak sah taubatnya, tidak diterima taubatnya. Ya. Namun kalau dia bertekad, bersungguh-sungguh, tidak akan melakukan dosa itu lagi di masa yang akan datang, walaupun akhirnya ternyata dia lemah, dia dikalahkan oleh syaitan, dia terjerumus lagi, kemudian dia taubat lagi, maka insyaAllah ta'ala taubatnya sah. Intinya adalah memenuhi syarat-syarat taubat sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.